الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان شيخ صالح الفوزان bin Abdullah Al-Fawzan radhiyallahu ta'ala beliau menjelaskan wasyaikh yani Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah awrada amsilatan lil ibadah min bab at-tamtsil la min bab al-hasr. Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdullah ketika beliau berkata jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan misalnya al-Islam wal iman wal ihsan. Maka di sini ketika beliau menyebutkan jenis-jenis ibadah maka ini dalam rangka memberi contoh la min babil hasr, bukan dalam rangka membatasi, bukan dalam rangka ibadah itu hanya apa yang terkandung dalam tiga istilah ini al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. Akan tetapi ini hanya untuk mencontohkan saja, sebagaimana nanti kita akan dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala apa makna dari ketiga istilah ini. Seperti misalnya Islam dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Islam tu'minu billahi wa malaikatihi al-Islam tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa taqimus salat wa tu'tuz zakat dan seterusnya. Jadi ibadah tidak hanya perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril yang terkenal, ya, hadis kedua di Arba'in Nawawiyah. Maka di sini li'annaha ya akthar mimma dzakara, karena jenis-jenis ibadah itu lebih banyak daripada apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Maka di sini ya, kesimpulan ini tentunya secara jelas kita bisa ketahui dari perkataan beliau sendiri mithal. Ini berarti memberi contoh. Ya, akan tetapi terkadang seorang ulama itu tidak menyebutkan kata-kata secara sharih, kata-kata secara sharih seperti mithal seperti ini gitu ya, atau nahwa dan semacamnya, ya, akan tetapi kita mengetahui bahwa beliau sedang memberikan contoh, bukan menyebutkan seluruh komponen atau elemen dari perkara tersebut. Itu kita mengetahuinya dari ya, dari dalil-dalil yang lain atau dari ya, ilmu yang lain atau dari kitab-kitab yang lain gitu ya. Jadi al-ibadah maknanya itu secara umum tidak hanya terbatas pada apa yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Wala yumkinu isti'abuha fi risalatin mukhtasarah. Ya, dan tidak mungkin untuk mencakup seluruh jenis ibadah dalam sebuah risalah yang ringkas. Lakin dzakara amsilatan. Wa li Syekhil Islam risalah mustaqillah ismuha al-ubudiyyah. Tabhathu fil ibadah wa anwa'il ibadah wa bayanil inhirafat allati hasalat min as-sufiyyah wa ghairihim fil ibadah wa hiya risalah qayyimah yahtaju talibul ilmi ay yaqra'aha. Ya, akan tapi di sini beliau sedang memberikan contoh dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau memiliki sebuah risalah yang namanya adalah al-ubudiyah, yang di situ dibahas tentang masalah-masalah ibadah, jenis-jenis ibadah, kemudian penjelasan penyimpangan yang ada yang dilakukan oleh orang-orang sufiyah dan orang-orang selain mereka dalam masalah ibadah. Maka ini adalah risalah qayyimah, risalah yang bagus, yahtaju talibul ilmi ay yaqra'aha, yang sangat dibutuhkan oleh penuntut ilmu untuk membacanya. Qauluhu rahimahullah mithl al-islam wal iman wal ihsan hadhihi al-anwa'u ath-thalatha a'zamu anwa'il ibadah. Maka perkataan beliau contohnya adalah al-islam wal iman wal ihsan, maka ini adalah tiga jenis dari ibadah yang merupakan ya, jenis yang paling mulia, jenis yang paling agung dari ibadah. Al-Islam wal iman wal ihsan, ya, sebagaimana wa sayatisaruha fi kalam Syekh Muhammad fil asl tsani. Ini akan dijelaskan di al-asl tsani. Ya, karena di sini kita sedang menjelaskan al-aslul awal yaitu ma'rifatullah. Di al-asl tsani akan dijelaskan ma'rifatu dinihi Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ akan dijelaskan tentang al-Islam wal imanu wal ihsan. Ya. Akan tapi di sini disebutkan al-Islam wal iman wal ihsan di sini hanya dalam rangka untuk min anwa'il ibadah ya, karena hanya untuk memberikan contoh terhadap jenis-jenis ibadah. Maka ya, kemudian Syekh Al-Fauzan rahimahullah menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah-istilah ini. Fal Islamu bi arkanihi al-khamsah. Asy-syahadatan wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajj baitillahi al-haram. Hadhihi kulluha ibadat maliyah wa badaniyah. وذلك الايمان باركانه السته وهو من اعمال القلوب الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والايمان بالقدر خير وشر هذه عباده قلبيه. Maka di sini beliau menjelaskan tentang apa makna Islam, makna iman. Ini diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya hadis ketika malaikat Jibril alaihi salam mendatangi beliau, ya maka ya Muhammad mal Islam mal iman mal ihsan dan seterusnya. Maka ini ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al Islam dengan 5 rukun Islam, menjelaskan al iman dengan 6 rukun iman. Yaitu mengapa di sini beliau menjelaskan Islam itu adalah 2 syahadat, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan dan naik haji ya tentunya jika mampu. Ini adalah ibadah maliyah wa badaniyah, ibadat maliyah wa badaniyah, ibadah yang berupa dilakukan oleh anggota tubuh yaitu badaniyah, dan juga harus mengeluarkan kita harus mengeluarkan harta sehingga dia menjadi ibadah maliyah. Ya, jadi kalau kita hanya mencontohkan ya 5 perkara ini sebagai ibadah, maka tentunya tidak ya itu tidak mencakup seluruh jenis ibadah. Ya, iqamus shalah di sini yang dimaksud adalah salatul wajib, salat yang fardu ain 5 waktu. Maka di sini tidak masuk misalnya salat-salat yang lain, ya salat tahiyatul masjid, salat witr dan seterusnya. Ita'uz zakah. Yang dimaksud zakah di sini adalah zakatul mal ya atau bahimatil an'am dan seterusnya. Bukan zakatul fitr, ya. Bukan zakatul fitr. Tapi yang maksud di sini adalah zakatul mal, zakatul naqdain, zakatul bahimatil an'am, zakat arud tijarah dan seterusnya. Shaum Ramadan, maka di sini termasuk hanya puasa Ramadan, tidak masuk ya puasa Senin Kamis, puasa sunnah yang lainnya. Ya. Maka ini itu mengapa di sini Syekh Al-Fauzan rahimahullah beliau menjelaskan ini hanya min bab tamtsil. Hanya dalam hanya termasuk memberikan contoh, bukan membatasi bahwa ibadah itu hanya yang disebutkan di sini. Demikian pula iman, biarkan hi as-sittah. Iman dengan rukunnya yang 6 dan itu adalah amalan hati, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, ya kepada kitab-kitab Allah, Rasulullah sallallahu, hari akhir dan al-qadar khairihi wa syarrihi. Baik, bagaimana dengan iman tentang alam kubur? Nah, itu termasuk juga itu di ilhaq dimasukkan dengan iman bil yaumil akhir atau bahkan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang apa yang terjadi di alam kubur. Jadi itu masuk semua. Ya. Dan di sini kita lihat al-iman, beliau menjelaskan yang disebutkan di hadis Jibril, al-iman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan ibadah qalbiyah. Sementara beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-Islam dengan ibadah maliyah wa badaniyah. Maka para ulama menjelaskan ada sebuah kaidah di sini ya yang berlaku di sini, yaitu ketika al-Islam wal iman idza istama iftaraqa ya wa idza iftaraqa istama, yaitu istilah Islam dan iman ketika bergabung disebutkan dalam satu dalil, disebutkan dalam satu siyakil kalam, dalam satu konteks kalimat, maka keduanya memiliki makna yang berbeda ya. Jadi dalam rangka supaya tidak ada kesamaan makna ya, dan kaidah dalam ilmu balaghah misalnya ketika ada 2 kemungkinan antara sebuah kalam itu mentaukid atau sebuah kalam itu mentabyin, maka yang tabyin yang lebih didahulukan. Maksudnya adalah apakah ya misalnya disebutkan dua kata yang maknanya bisa jadi sama atau bisa jadi berbeda. Dua kata tersebut disebutkan dalam satu kalimat. Maka bisa jadi ada dua kemungkinan, ya. Dua kata tersebut bisa jadi memiliki dimaksudkan maknanya sama, sehingga ini berarti dalam konteks menekankan, menyebutkan satu kata kemudian mendekat menyebutkan kata lain yang maknanya sama, yang maknanya diinginkan sama, sehingga itu konteksnya menekankan taukid. Akan tapi kemungkinan lainnya adalah si pembicara memaksudkan dengan dua kata tersebut makna yang berbeda, sehingga ini berada dalam konteks menjelaskan atau dalam konteks ya memperbanyak bahasan, ya menjelaskan lebih detail misalnya atau memperbanyak contoh, sehingga kalau konteksnya dalam seperti ini maka ya itu berarti dua kata tadi maknanya berbeda ya atau diinginkan berbeda oleh si pembicara. Maka ketika ada dua kemungkinan ini yang harus kita dahulukan kalau tidak ada korina adalah bahwa ya yang dimaksud dengan dua kata tersebut ya adalah maknanya berbeda. Ya ini itu mengapa tadi kita sebutkan ketika ada dua kemungkinan apakah itu menjelaskan atau mempertegas, maka ketika tidak ada korina kita harus memilih kemungkinan bahwa dia menjelaskan. Ya apalagi ada korina bahwa dia menjelaskan seperti hadis Jibril disebutkan di situ kata al-Islam wal iman. Kata al-Islam wal iman ketika dia disebutkan dalam konteks yang berbeda, tidak disebutkan dalam satu kalimat yang sama, ya maka atau walaupun dalam satu kalimat yang sama akan tetapi ya konteksnya berbeda, maka dia maknanya sama. Al-Islam maknanya iman, al-iman maknanya Islam. Tidak ada perbedaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, jadi ketika ya misalnya inam di ayat ini qalatil arabu amanna, ya ketika ada orang Baduy berkata amanna, kami beriman, maka itu maknanya adalah kami ya sudah masuk Islam, sama ya tidak ada perbedaan antara kata iman dan Islam ketika orang Baduy tersebut ya berkata amanna. Ya akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ya, jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iman dan Islam dalam satu konteks, maka kemudian dibedakan antara iman dan Islam di situ. Sehingga ya di sini ketika Islam dan iman itu disebutkan dalam konteks yang berbeda, maka maknanya sama. Akan tetapi ketika disebutkan secara bersamaan sebagaimana di hadis Jibril, ya ketika malaikat Jibril bertanya apa itu Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskannya dengan amalan zahir, ya ibadah maliyah wa badaniyah, seperti misalnya mengucapkan kalimat syahadat, menegakkan salat, membayar zakat, menunaikan puasa Ramadan, menegakkan ibadah haji jika mampu. Ini adalah amalan zahir. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan al-Islam, kata al-Islam di situ sebagai ya amalan zahir. Kemudian setelah itu malaikat Jibril alaihi salam membandingkannya dengan iman, ya dibuat kontras. Ditanyakan kemudian setelah itu apa itu iman? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafsirkan kata iman dengan amalan qalbiyah, ya amal qalbiyah. Yaitu ibadah qalbiyah, ibadah hati, untuk minabilah wa malaikatih kutubih wa rusulih wa namil akhir wal imani bil qadar khairihi wa syar. Ya. Jadi di sini ketika disebutkan dalam satu konteks yang sama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kedua kata tersebut dengan makna yang berbeda, akan tetapi ya dalam dalil-dalil yang lain ketika misalnya disebutkan kata amanna saja atau aslamna saja misalnya, atau ketika disebutkan al-Islam saja, ya Maka yang dimaksud adalah al-iman dan al-islam itu memiliki satu makna yang sama. Ya, jadi ini untuk menjelaskan ya perbedaan antara keyakinan ahlus sunnah dengan murji'ah. Ya, keyakinan ahlus sunnah dengan murji'ah. Ya, jadi ahlus sunnah meyakini bahwa al-islamul iman itu kalau disebutkan secara sendirian maknanya benar-benar sama. Inna dina indallahi al-islam. Maka yang dimaksud dengan al-islam di situ sama dengan al-iman. Yani al-iman itu mencakup seluruh apa yang dimaksud oleh kata al-islam. Al-islam mencakup seluruh apa yang dimaksud oleh kata al-iman. Ya. Adapun murji'ah, mereka meyakini bahwa al-iman itu hanya amalan hati saja. Ya. Sementara ucapan lisan dan anggota tubuh tidak diyakini sebagai bagian dari iman. Naam, iman secara bahasa itu memiliki makna tasdik. Ya, tasdik. Membenarkan, meyakini. Akan tapi dalam syariat, dalam makna syariat, ketika kata iman disebutkan di dalil, ya, disebutkan di ayat atau di hadis, maka kita harus terapkan yang tadi, harus terapkan kaidah yang tadi. Apakah kata Islam dan iman itu disebutkan dalam satu konteks atau berbeda konteks? Kalau disebutkan dalam satu konteks, maka maknanya berbeda. Ya, al-Islam dimaknai amalan zahir, al-iman dimaknai amalan hati. Sedangkan kalau dibedakan dalam beda konteks, maka maknanya sama. Ya. Sebagaimana misalnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cabang-cabang iman ya, sab'un ada 70. Kemudian disebutkan ya iman yang paling tinggi kalimat tauhid la ilaha illallah ya, kemudian yang paling rendah menghilangkan ya imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan kotoran atau gangguan dari jalan ya, wal haya minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari iman. Jadi iman yang paling tinggi ucapan lisan, iman yang paling rendah perbuatan anggota tubuh menyingkirkan gangguan dari jalan, dan al haya itu amalan hati juga disebut bagian dari iman. Jadi iman itu mencakup amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Inilah yang disimpulkan oleh dalil-dalil syar'i. Jadi kata iman secara syar'i sudah berbeda maknanya dengan kata iman secara bahasa. Biasanya secara bahasa, sebuah kata secara bahasa itu maknanya secara bahasa lebih umum daripada maknanya secara syar'i. Seperti kata as-salah. Ya, maknanya itu lebih umum makna bahasanya daripada makna syar'inya. Makna bahasa dari as-salah adalah ad-du'a. Makna bahasa dari salat itu doa, yusolli yani yad'u. Ya, yusolli itu maknanya yad'u kalau di bahasa Arab. Berdoa, meminta. Akan tetapi di dalam syariat ketika kata salat disebutkan ya, waqimus salat. Apa yang dimaksud dengan salat di ayat tersebut? Waqimus salat. Ya, waatuz zakat. Apa yang dimaksud dengan salat tersebut? Apakah yang dimaksud salat tersebut itu adalah doa, apapun doanya? Berarti kita sudah melaksanakan ayat tersebut? Tidak. Yang dimaksud dengan sholat di situ adalah doa yang khusus. Yang dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, ya, dan seterusnya. Maka ini biasanya makna bahasa lebih umum daripada makna syar'i. Akan tetapi terkadang makna syar'i lebih umum daripada makna bahasa, contohnya al-iman. Makna syar'i dari iman itu adalah keyakinan di hati, ucapan di lisan, dan perbuatan di yang dilakukan oleh anggota tubuh. Itu semua adalah iman. Ya. Jadi ketika seseorang dia membaca Al-Quran, maka imannya bertambah. Imannya bertambah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan batal dengan melakukan pembatal keislaman itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi berbahaya kalau ada seseorang melakukan salah satu pembatal keimanan, maka imannya batal sebagaimana wudunya batal ketika dia melakukan salah satu pembatal wudu. Ya. Kemudian ketika kita berkata bahwa iman itu adalah keyakinan di hati, kemudian i'tiqadun fil jinan wa qaul fil lisan wa al-a'mal fil jawarih, ya, keyakinan di hati, ucapan di lisan dan perbuatan anggota tubuh, maka ketika seseorang itu melakukan amalan lisan seperti membaca Al-Quran, mengucapkan salam kepada orang lain, kemudian berkata dengan kata-kata yang baik, maka imannya bertambah. Imannya bertambah dengan ucapan-ucapan tersebut. Karena ucapan itu sendiri adalah bagian dari iman. Kemudian ketika dia melakukan amalan anggota tubuh seperti sholat, seperti bersedekah, seperti membantu temannya, ya, maka imannya bertambah. Karena amalan-amalan yang dilakukan tersebut itu adalah bagian dari iman. Tentunya ketika dia misalnya menghadiri majelis ilmu, keyakinannya bertambah terhadap Islam, kemudian keyakinannya terhadap kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis, sunnah Nabi Muhammad SAW bertambah, maka imannya juga bertambah. Karena itu adalah amalan hati, dan amalan hati bagian dari iman. Demikian pula ketika dia melakukan amalan hati, seperti misalnya dia semakin cinta kepada Allah, ketika dia semakin bertawakal kepada Allah, semakin takut kepada Allah, maka ini adalah, ya, bagian dari iman, imannya bertambah dengan amalan-amalan tersebut. Ya. Maka ini adalah pengertian iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kan tapi menurut Murji'ah, menurut Al-Murji'ah, al-iman itu hanya keyakinan di hati. Sehingga ketika seseorang melakukan kemaksiatan dengan lisannya atau anggota tubuhnya, maka imannya tidak berkurang. Ya, kalau menurut Ahlussunnah, kalau seseorang mengucapkan kata-kata kotor atau melakukan kemaksiatan dengan anggota tubuhnya, maka imannya berkurang karena itu adalah bagian dari amalan anggota tubuh dan ucapan lisan adalah bagian dari iman. Kalau dia melakukan atau menggunakan lisannya dan anggota tubuhnya untuk kemaksiatan, maka imannya berkurang. Akan tapi menurut Murji'ah, ya, ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan dengan lisannya atau dengan anggota tubuhnya, maka imannya, selama dia tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita, dia meyakini Al-Qur'an, dia meyakini As-Sunnah dan seterusnya, maka imannya tidak berkurang. Ini berbahayanya dari akidah ini, sehingga dia akan mengentengkan kemaksiatan, dia akan mengentengkan penghinaan kepada Islam, penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyentengkan, ya, kemaksiatan. Karena dia meyakini bahwa selama seseorang tersebut masih yakin di hatinya, maka tidak masalah. Ya, imannya tidak berkurang. Aji. Itu keyakinan Al-Murji'ah. Ya. Seolah-olah mereka hanya meyakini iman sebagai makna, dengan makna bahasanya. Dia memahami iman hanya dengan makna bahasanya, yaitu meyakini, tasdik, membenarkan. Dan tentunya Murji'ah bertingkat-tingkat, ya, yang paling ekstrim itu adalah sampai berkata iman kita sama dengan imannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imannya Malaikat Jibril dan seterusnya. Karena mereka tidak meyakini al-iman yazid wa yanqus. Mereka meyakini bahwa iman itu adalah tasdik, hanya membenarkan di hati saja. Kemudian mereka tidak meyakini bahwa membenarkan di hati itu tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Ya, antara punya perasaan membenarkan Islam atau tidak punya sama sekali, itu kata Murji'ah. Ya. Jadi ketika seseorang meyakini Islam di hatinya, ya sudah, berarti sama imannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama imannya dengan Malaikat Jibril dan seterusnya. Ini bulatul Murji'ah. Ekstremnya Murji'ah sampai seperti ini. Iman kita sama seperti imannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, imannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imannya Malaikat Jibril. Bahkan. Ya. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah bahkan amalan hati atau, ya, tasdik di hati itu bisa bertambah, bisa berkurang. Bukankah kalau kita semakin membaca banyak dalil, kita semakin yakin? Bukankah semakin besar ya tasdik kita terhadap kebenaran Islam, terhadap kebenaran Al-Qur'an, terhadap kebenaran ya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ketika seseorang kemasukan syubhat, semakin berkurang ya keyakinan dia tentang Islam, semakin ragu dia terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah? Bukankah demikian? Itu terjadi. Ya, maka akidah Al-Sunnah wal Jamaah adalah al-iman itu keyakinan di hati, ucapan di lisan dan perbuatan anggota tubuh. Kemudian al-iman yazidu wa yanqus. Baik itu keyakinan di hati, yazidu wa yanqus. Bertambah dan berkurang. Bertambah dengan semakin kita mendapatkan ilmu, berkurang dengan semakin kita mendapatkan syubhat. Kemudian iman juga ucapan di lisan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan kita melakukan ucapan atau mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Dan berkurang dengan ketika kita mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Atau melakukan perbuatan yang buruk dengan lisan kita seperti ghibah. Kemudian, ya, perbuatan anggota tubuh juga yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah ketika kita melakukan amalan ibadah yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, seperti bersedekah, seperti menolong orang lain. Atau berkurang, ya. Ketika kita melakukan kemaksiatan dengan anggota tubuh kita, seperti mencuri, melihat yang tidak-tidak, mendengar yang tidak-tidak, dan seterusnya. Korupsi, dan seterusnya. Maka ini semua adalah akidah al-sunnah wal-jamaah. Kadzalika al-ihsan, wa huwa rubnun wahid, wa huwa an ta'budallah. Ah, tayyib, sebelum lanjut. Di tafsirul jalalain, di, seperti misalnya, di berbagai tempat ketika menyebutkan al-iman, maka dimaknai dengan tasdik. Dimaknai dengan tasdik. Kalau itu dimaknai dengan tasdik dalam rangka mendefinisikan apa itu iman, maka ini adalah akidah murjiah. Ya, akidah murjiah. Dan asyairah itu memang dalam bab iman sama seperti murjiah. Asyairah dalam bab iman memang sama seperti murjiah. Akan tapi kalau misalnya itu yang dimaksudkan dengan penafsiran tasdik tersebut terhadap iman tersebut itu hanyalah termasuk dalam bab menafsirkan sebagian makna dari sebuah kata, maka ini tidak masalah. Maka ini kembali kepada konteks, ini kembali kepada akidah orang yang menuliskannya, ini kembali kepada dan seterusnya banyak. Ya. Jadi kalau kita menafsirkan sebuah ayat, sebuah kata di sebuah ayat, kemudian kita menafsirkannya hanya dengan sebagian maknanya, dan itu tidak mempengaruhi makna ayat tersebut, maka tidak masalah. Akan tapi di tempat lain atau di bisa dengan di tempat yang sama dengan ketika kita menafsirkannya, kita jelaskan bahwa kata tersebut bisa memiliki banyak makna, ini hanya sebagian makna saja, atau di tempat lain, di kitab lain atau di kesempatan lain kita menyebutkan demikian, gitu ya. Nah, itulah mengapa terkadang para ulama berbeda-beda penafsirannya, walaupun yang dimaksudkan sama, karena bisa jadi satu ulama menafsirkan sebuah kata dengan sebagian maknanya, ulama lain menafsirkannya dengan sebagian maknanya yang lain. Akan tetapi mereka kalau ditanya, ini sebenarnya antum sedang berbeda pendapat atau tidak? Tidak. Ya, ini hanya karena ketika menafsirkan ayat tersebut hanya menafsirkan dengan sebagian maknanya saja, itu namanya khilaf tanawwu. Khilaf tanawwu. Dan tentunya yang sudah ikut daurah ana matan Kasful Basair fi ikhtisari muqaddimati Syekhul Islam fi usul tafsir di Bandung awal tahun ini, ya kalau tidak salah, ya itu kita sudah membahas tentang khilaf tanawwu, yaitu khilaf yang sebenarnya bukan khilaf, beda dengan khilaf tadar. Khilaf tadar. Adapun kalau misalnya seseorang tersebut menafsirkan ayat tersebut, menafsirkan sebuah kata di ayat tersebut dengan sebagian maknanya saja, kemudian mengatakan ini adalah makna dari kata itu sendiri, ya, maka ini salah. Sebagaimana tadi menafsirkan iman dengan tasdik, ya maka itu adalah kesalahan kalau misalnya itu di niatkan sebagai menafsirkan atau mendefinisikan atau menjelaskan makna iman itu sendiri. Adapun kalau menjelaskan dalam konteks sebagian maknanya saja, ya, dalam rangka untuk agar kita memahami ayat tersebut, ya, maka itu tidak masalah. Allahu a'lam. Kadzalikal ihsan wa huwa ruknun wahid wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak hadza 'ala anwa'il ibadah li anna al-ihsana huwa 'ala anwa'il ibadah. Demikian pula al-ihsan, al-ihsan memiliki satu rukun, yaitu ketika engkau beribadah kepada Allah maka seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak bisa melihatnya maka Allah melihat engkau. Dan ini adalah jenis ibadah yang paling tinggi, karena ihsan itu adalah jenis ibadah yang paling tinggi. Wa hadhihi tusamma maratibat din. Ya, wa hadhihi tusamma maratibat din. Nah, ini disebut tingkatan-tingkatan ad-din, tingkatan-tingkatan agama, karena majmu'aha huwa ad-din, karena gabungan dari ketiganya adalah ad-din. Ya, karena Jibril lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi haddati ashabihi wa ajabahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-islam wal iman wal ihsan, qala hadza Jibril ataakum yu'allimukum amra dinikum. Fa summiya hadhihi ath-thalathah ad-din. Ya, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam di hadapan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menjawabnya, menjawab pertanyaan Jibril tentang al-islam wal iman wal ihsan. Beliau kemudian setelah malaikat Jibril berlalu, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ini adalah Jibril ataku yu'allimukum amra dinikum. Ini adalah Jibril mendatangi kalian untuk menjelaskan perkara agama kalian. Maka ketiganya disebut ad-din oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tentang ad-din, tentang maratibuddin insyaallah kita akan bahas di al-aslus tsani. Kemudian kita masuk pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan beberapa jenis ibadah, terutama ibadah qalbiyah. Ya, wa minhu ad-du'a wal khauf wal raja wat tawakkul war raubah war rahbah wal khushu' wal inabah wal isti'anah wal isti'adzah wal dhabh wan nadhar wa ghairu dhalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala. Di antara ibadah adalah doa, ya, doa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah, berharap sesuatu kepada Allah, takut atas sesuatu, ya, al-khusyu' ibadah, khusyu' itu adalah ibadah, inabah kembali kepada Allah, isti'anah minta pertolongan Allah, minta perlindungan Allah, isti'adzah menyembelih untuk Allah, az-dzabh wan nadhar bernazar kepada Allah, wa ghairu dhalika min anwa'il ibadah. Maka jenis-jenis ibadah yang lain selama itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah ibadah. Semuanya lillahi taala, semuanya harus diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan beliau wa minhu ad-du'a ai wa min anwa'id ibadah ad-du'a, di antara jenis ibadah adalah ad-du'a, bada'a bihi li'annahu a'zamu anwa'il ibadah. Beliau memulai dengan doa, ya, salah satu jenis ibadah yaitu doa. Beliau memulainya karena itu adalah jenis ibadah yang paling tinggi, yang paling utama. Wa du'a ala qismain, doa ibadah wa doa masalah. Dan doa itu ada dua jenis, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah wa sana'u 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala kama fi awal al-Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka doa ibadah itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pujiannya dengan lisan ataupun dengan anggota tubuh kita. Dengan lisan misalnya dengan memuji Allah, berzikir kepada Allah, atau dengan perbuatan anggota tubuh kita seperti dengan sholat, zakat, puasa, ya, sebagaimana yang disebutkan di awal Fatihah, segala puji hanya bagi Allah Rabbil Alamin, Rabbnya segala makhluk di alam semesta, Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha memiliki sifat rahmah yang umum, untuk seluruh makhluknya dan khusus untuk kaum mukminin. Malik yaumiddin, penguasa ya hari pembalasan, yaumiddin yakni yaumil jaza. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau lah kami beribadah dan hanya kepada engkau lah kami meminta pertolongan. Maka di sini diawali dengan ucapan lisan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Apalagi ketika ada ulama yang menyebutkan di awal Al-Fatihah harus ditakdir, harus diasumsikan qulu, katakanlah. Maka ini adalah perkataan makhluk, perkataan hamba. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini adalah ucapan lisan. Kemudian kemudian perbuatan anggota tubuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, minta pertolongan dengan cara beribadah kepada Allah, mengerjakan sholat, kemudian menunaikan zakat, mengerjakan puasa Ramadan, ibadah haji, dan ibadah-ibadah zahirah yang lainnya. Kemudian hadza kulluhu du'a ibadah, ini semua adalah doa ibadah, baik doa ibadah yang merupakan ucapan lisan ataupun yang merupakan perbuatan anggota tubuh. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ihdinas siratal mustaqim, memerintahkan dan mengajarkan kita untuk berdoa, yakni doa masalah. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tunjukilah kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ila akhir surah hadza du'a'u mas'alah. Ya, jadi dari ayat ini ihdinas siratal mustaqim hingga akhir surah Al-Fatihah itu adalah doa mas'alah. Doa mas'alah maksudnya adalah ketika seseorang ini disebutkan, ya. Wa du'a'ul mas'alah huwa talabu syai'in minallahi azza wa jalla ka talabil hidayah wa talabil rizqi wa talabil ilmi minallah wa talabit taufiq. Du'a'ul mas'alah maksudnya adalah meminta sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala seperti meminta hidayah, seperti meminta rizki, meminta ilmu dari Allah, dan meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah doa al-mas'alah. Dan para ulama menyebutkan bahkan ketika yang dimaksud, yang diminta adalah perkara dunia, maka itu juga termasuk doa al-mas'alah. Ya, karena kita sedang melakukan ibadah dengan kita berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu adalah perkara dunia yang diminta, gitu ya. Taib. Jadi doa itu ada dua jenis, doa ul ibadah dan doa ul masalah. Doa yang merupakan doa ibadah dan doa yang merupakan doa masalah. Kata doa kalau di telinga orang Indonesia atau di telinga orang yang belum menuntut ilmu syar'i, maka maknanya hanya diarahkan ke makna yang kedua, yaitu doa ul masalah, atau jenis yang kedua, yaitu doa ul masalah. Yaitu ketika kita meminta kepada Allah sesuatu, maka ini du'aul mas'alah. Dan ketika kita disebutkan kata doa, itu biasanya yang terpikir langsung du'aul mas'alah ini. Akan tetapi ada jenis kedua dari doa, yaitu du'aul ibadah. Seluruh ibadah kita pada hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, pada hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah. Kita bersedekah, pada hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menolong orang lain, pada hakikatnya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Apa yang diminta? Yaitu meminta ridha Allah, meminta surga, meminta jannahnya, meminta ridhanya dan seterusnya. Dengan perbuatan ibadah kita tersebut, kita sedang meminta ridha Allah, kita sedang meminta jannah Allah, kita sedang meminta, ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. دليلnya yaitu dalil bahwa doa itu adalah ibadah. Karena untuk menetapkan sesuatu adalah ibadah itu juga perlu dalil. Tidak boleh kita sembarangan menetapkan sesuatu itu adalah ibadah. Ya. Sehingga kalau bahkan dalam masalah ini berlaku sebuah kaidah, ya, bahwa perkara ibadah itu tauqifiyah. Ya, bukan taufiqiyah. Bukan taufiqiyah, akan tapi tauqifiyah, qaf dulan berfa. Tauqifiyah yaitu bersifat menunggu perintah dari syariat. Kalau tidak ada perintah dari syariat, maka kita tidak boleh menetapkan sesuatu itu adalah ibadah. Ya. Perkaranya kaidahnya dalam perkara ibadah, ya, bahwa perkara ibadah itu bersifat tauqifiyah, menunggu dalil dari syariat, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Karena apa? Karena kita beribadah kepada Allah sesuai dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita mengada-ngadakan cara ibadah kita sendiri. Ya, kita niatnya baik, ingin membuat Allah ridha dengan cara gimana? Kita melakukan ibadah kepada Allah. Gimana caranya? Kita pakai baju merah. Kalau kita pakai baju merah itu berarti kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Dan kita sedang meminta ridho Allah. Dengan apa? Dengan kita pakai baju merah. Nah ini, mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Kemudian orang lain misalnya berkata, mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Gimana caranya? Kita minum dari gelas plastik. Ya, apa dalilnya? Tidak ada. Ini cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, kita minta ridho Allah dengan minum dari gelas plastik, bukan dari gelas kaca atau gelas yang lain. Maka ini tidak ada dalilnya. Tidak boleh kita nisbatkan itu sebagai ibadah. Kita tidak boleh menetapkan itu sebagai ibadah. Dan kalau kita menetapkan itu sebagai ibadah, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahdatha fi amrin hadha ma laysa minhu fahuwa radd, ya'ni mardud. Fahuwa raddun ya'ni mardudun." Ya. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu dalam agama ini yang bukan termasuk perkara agama ini, ya, bukan termasuk perintah dari kami, tidak ada perintah dari kami, maka fahuwa raddun ya'ni mardudun, maka dia tertolak atau amalan tersebut tertolak. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun, ya, masdar rad maknanya maf'ul. Yani barang siapa yang melakukan amalan, suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak dan amalan tersebut kita katakan itu adalah bid'ah. Sehingga kaidahnya dalam masalah ibadah adalah kita harus mencari dalil yang terlebih dahulu bahwa itu adalah cara yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam masalah dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh apa yang ada di bumi semuanya. Ya. Maka seluruh perkara dunia hukum asalnya adalah mubah, boleh untuk kita gunakan, boleh untuk kita lakukan. Ya. Boleh untuk kita lakukan. Jadi tidak masalah bagi kita untuk pakai baju merah, pakai baju kuning, pakai baju hijau, minum dari gelas kaca, minum dari gelas bambu, minum dari gelas kayu, minum dari gelas plastik, pakai baju dari bahan ini, bahan katun, bahan dan seterusnya, ya, maka hukum asalnya adalah boleh, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Tidak boleh pakai baju sutra, ya, untuk laki-laki. Tidak boleh pakai bejana emas dan perak. Tidak boleh, ya, misalnya menggunakan benda-benda yang najis dan seterusnya. Maka itu adalah pengecualian. Itu ada dalilnya yang melarang kita untuk memanfaatkannya atau menggunakannya. Ya, jadi hukum asal dalam perkara dunia, ya, dalam perkara duniawi itu adalah mubah, kecuali ketika ada dalil yang melarangnya. Dan hukum asal dalam masalah ibadah adalah haram dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Ya. Dan yang mengetahui, yang menerapkan dua prinsip ini haruslah mujtahid. Haruslah para ulama mujtahidin. Tidak boleh rakyat jelata. Tidak boleh orang awam. Ya. Kenapa? Karena orang awam tidak tahu seluruh dalil. Kalaupun tahu seluruh dalil, tidak bisa memahaminya dengan benar, tidak bisa menerapkannya dengan benar. Ya. Jangan kemudian ketika kita tidak tahu dalilnya apakah sesuatu ini, suatu makanan ini haram atau halal, kemudian kita langsung terapkan, ya, hukum asalnya adalah halal, mari kita makan. Ya. Tidak boleh demikian. Tidak boleh sembarangan bagi orang awam untuk menerapkan kaidah tadi. Kenapa? Karena kaidah tadi bukan untuk orang awam, kaidah tadi untuk mustahidin. Ya. Untuk mustahidin. Orang awam harus bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tidak boleh sembarangan menerapkan kaidah tersebut. Kemudian mengatakan makanan ini tidak apa-apa kita makan, halal-halal saja. Kenapa? Kita tidak tahu dalil yang melarangnya. Itu ya, itu antum aja enggak tahu, antum juhal. Ya. Tapi antum kalau bertanya maka antum akan diberikan dalil, ternyata itu haram misalnya. Ya. Maka ini adalah kaidah yang tidak boleh digunakan oleh orang awam. Tetapi orang awam wajib tahu untuk bisa mengapresiasi dan memahami cara berpikirnya para mujtahidin. Akan tapi mereka tidak bisa menggunakan kaidah tersebut. Kaidah itu seperti tool, seperti alat. Kalau antum tahu alat apa yang digunakan oleh mujtahidin, ya antum akan tenang. Masya Allah, mujtahidin ini alatnya ampuh. Akan tapi kalau antum disuruh mengoperasikan alat itu sendiri, antum tidak bisa. Ya, antum tidak bisa. Jadi orang awam wajib tahu kaidah tersebut dalam rangka supaya dia bisa lebih percaya dan lebih mengetahui mana ulama yang beneran ulama dan mana ulama yang bukan ulama, yang ngulama pakai NG, ya. Ngelama. Nah, jadi orang awam wajib tahu tool apa yang digunakan oleh mujtahidin, akan tetapi tidak berarti orang awam bisa menggunakan tool tersebut. Mengapa? Karena dia tidak bisa, karena untuk menggunakan kaidah tadi, untuk menggunakan tool tersebut, dia harus tahu ya dalil-dalil dengan pemahaman yang benar. Sekarang kita tanya, berapa dari antum yang sudah membaca Sahih Bukhari dari cover ke cover? Hah? Baca Sahih Bukhari dari cover ke cover. Baca Sahih Muslim dari cover ke cover. Berapa banyak dari antum yang sudah baca Sunan Tirmidzi dari cover ke cover? Sunan Abi Dawud dari cover ke cover? Sunan An-Nasa'i dari kafir ke kafir, Sunan Ibn Majah dari kafir ke kafir, belum Mustadrak Al-Hakim, belum Sahih Ibn Khuzaimah, belum yang lain-lain, Ustaz Ahmad apalagi, ya, Al-Muwatta misalnya, Ustaz Al-Syafi'i, itu tipis dibandingkan yang lain. Maka berapa banyak kita sudah melakukan hal tersebut? Atau kita cukup hanya berbekal pada hasil googling aja, kita sudah punya app, seluruh hadis ada di sini, gitu ya, nggak perlu kita baca, kita tinggal cari, kita tinggal search. Berbeda ilmunya antara orang yang ilmunya itu ada di dadanya dan ilmunya itu ada di HP-nya, ya. Kemudian nggak usah jauh-jauh ke Sahih Bukhari, Sahih Muslim, berapa banyak dari antum yang baca misalnya Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin dari cover ke cover, ya. Atau yang lebih tipis lagi, betulah kan? Atau yang lebih tipis lagi, Arba'in Nawawiyah, Arba'in Nawawiyah. Berapa banyak yang sudah baca dari cover ke cover? Ya, mungkin Arba'in Nawawiyah gampang, ya. Karena cuma 42 hadis, tambah 8 hadis, tambah derajat cuma 50. Tetapi, umtatullah kah misalnya, berapa banyak yang sudah baca dari cover ke cover? Bulughul Maram, berapa banyak yang baca dari cover ke cover? Riyadhus Shalihin, berapa banyak yang sudah baca dari cover ke cover? Dan seterusnya. Kalau cuma baca saja belum, apalagi memahaminya. Kalau memahaminya saja belum, apalagi menerapkannya terhadap kasus kontemporer yang sedang antum hadapi sekarang. Makanan yang sedang antum hadapi sekarang, ini halal atau haram? Kalau baca saja tidak, masih belum terwujud, masih belum dilakukan, maka tidak mungkin ya seseorang tersebut menerapkan kaidah tadi. Kalau dia menerapkan kaidah tadi sembarangan, itu berarti dia telah melakukan ya sesuatu tanpa ilmu, maka walaupun dia kebetulan benar, dia tetap berdosa. Dia salah berdosa, dia kebetulan benar berdosa. Karena dia tidak mendatangi sesuatu dari pintunya. Dia harus mendatangi sesuatu dari pintunya, yakni fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian pula dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah, hukum asalnya adalah haram kecuali ada dalil yang merintahkannya. Ketika antum menjumpai suatu, seseorang melakukan ibadah, kemudian antum mikir, ini gak ada dalilnya. Kemudian antum langsung mengatakan, ini bid'ah, ini juga tidak boleh. Ya, karena antum tidak mengetahui dalil-dalil. Yang menerapkan kaidah tadi adalah ulama mujtahidin. Antum sudah berapa banyak membaca syarah hadis? Antum sudah berapa banyak membaca kutubul fuqaha? Dengan seluruh kaidah-kaidah mereka dan pendalilan mereka. Ya. Kemudian antum kemudian langsung suuzon kepada orang yang melakukan ibadah tersebut, ini enggak ada dalilnya. Ya, ini enggak pernah dengar dalil. Ini bid'ah ini. Tidak boleh sembarangan menentukan suatu itu adalah bid'ah atau bukan. Tanyakanlah kepada ahli ilmu. Ya. Kalau memang itu bid'ah, maka kita katakan bid'ah. Kalau itu bukan bid'ah atau minimal ada khilaf, bahkan para ulama khilaf apakah sesuatu itu bid'ah atau sunnah. Apakah suatu itu adalah dituntunkan atau adalah bid'ah. Para ulama bisa jadi berbeda pendapat. Jadi bid'ah itu bermacam-macam juga. Ada bid'ah yang tidak bisa kita tolerir, ada bid'ah yang bisa kita tolerir, harus kita tolerir misalnya, karena itu adalah perkara khilaf, khilafiyah ijtihadiyah misalnya. Jadi bid'ah pun ada berbagai jenis. Demikian pula, sebagaimana pula keharaman. Haraman, perkara haram juga ada beberapa jenis. Ya, ada haram yang tidak bisa kita tolerir, ada haram yang bisa kita tolerir. Satu ulama berpendapat ini halal, ulama yang lain berpendapat itu haram. Ini adalah khilaf mu'tabar. Ya, mazhab Hambali berkata itu haram, mazhab Syafi'i berkata itu halal. Ini khilaf fikhi, khilaf ijtihadiyah. Ini masalah halal dan haram, ya Syekh. Masalah halal dan haram. Antum makan itu, kalau antum pakai pendapat ini, antum berdosa. Kalau antum pakai pendapat itu, antum tidak berdosa. Ini berbahaya juga. Ya, jadi kalau haram itu begitu kondisinya, ada haram yang bisa kita tolerir, ada haram yang tidak bisa kita tolerir, maka demikian pula dengan bid'ah. Bid'ah ada yang bisa kita tolerir, karena itu khilafiyah ijtihadiyah. Dan ada bid'ah yang tidak bisa kita tolerir. Ini bagaimana kita mengetahui mana haram yang bisa ditolerir, mana yang tidak bisa, mana bid'ah yang tidak bisa ditolerir, mana yang bisa. Ini kita bertanya kepada ulama mustahidin, antum, ya, para muqallidin, tidak bisa mengetahui dan menentukan, ya, bahkan mana yang merupakan khilafiyah ijtihadiyah dan mana yang bukan. Bahkan itu saja antum tidak bisa menentukan, ya muqallid. Bagaimana mau melangkah lebih jauh, memfonis misalnya, amalan ini bid'ah, pelakunya mubtadi misalnya, berbahaya. Ya. Baik. Kemudian, al-masajid. Wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, bahwa masjid-masjid itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, ya, walaupun itu dilakukan bersamaan, ya, dengan berdoa kepada Allah juga, ya, fala tad'u ma'allahi ahada, jangan berdoa, ya, kepada selain Allah, ya, sebentar ada chat. Nah, jadi ketika seseorang melakukan perbuatan berdoa kepada Allah saja, ini muwahhid. Ketika seseorang melakukan perbuatan berdoa kepada selain Allah saja, maka ini musyrik. Ya, ini musyrik dan kafir. Ketika seseorang melakukan perbuatan doa kepada Allah dan juga kepada selain Allah, ini juga musyrik. Itu makna dari ayat ini. Ya. Al-masajid tutlaq wa yuradu biha amakin sujud wal biqa' allati yusalla fiha. Masjid-masjid, yang maksud dengan masjid itu adalah tempat sujud dan tempat yang digunakan untuk sholat. Wa hiya ahabbul biqa'i ila Allahi azza wa jalla qad ja'at targhibu fi bina'iha wa idadiha. Qala sallallahu alaihi wasallam man bana masjidan lillahi kamafhasil qatatin aw asghar bana Allahu lahu baitan fil jannah. Ya. Maka telah datang motivasi dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membangun masjid. Sebagaimana perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membangun masjid seperti sarang burung atau yang lebih kecil dari itu, maka Allah Subhanahu wa taala membangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Maka ini adalah, ya, hadis yang memberikan kita motivasi untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan masjid. Ini adalah amalan yang ringan. Kita sisihkan semampu kita, kita ikut, ya, punya saham pahala dalam pembangunan masjid tersebut. Kita sudah menerapkan hadis ini dan kita semoga mendapatkan apa yang disebutkan di dalam hadis ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan kita rumah di surga. Amin ya rabbal alamin. Yaqulullah innama ya'muru masajida. Innama ya'mur masajidullahi man amana billahi wal yawmil akhir. Yaitu yang hanya memakmurkan masjid Allah, itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal muradu bil imarah, al imarah al hissiyah. Al imarah al hissiyah wal ma'nawiyah. Yang dimaksud dengan imarah adalah al-imarah al-hissiyah wal-ma'nawiyah. Yang dimaksud imarah memakmurkan, maksudnya memakmurkan secara hissi, memakmurkan secara fisik, dan memakmurkan secara maknawi. memakmurkan secara abstrak. Imaratuha bittin wa tahtaju ilaiha hatta ta'wil muslimi al-musallin wa tudhilluhum ya wa tudhillahum min al-har wa taqunnahum min al-barab. Maka ini adalah imarah hissiyah. Imarah secara hissi, secara fisik, maknanya adalah membangun masjid tersebut dengan atin, dengan tanah liat, atau dengan material-material yang ada sekarang. Wa ma tahtaju ilahi, dan apa yang dibutuhkan oleh masjid tersebut, kita bangun sehingga masjid tersebut bisa menaungi orang-orang yang sholat, dan menaungi mereka dari panas, dan melindungi mereka dari dingin. Ini makna dari imarah hissiyah, memakmurkan secara fisik. Wa imaratuha bil ibadah bis salati wa tilawati al-Qur'an wa dzikrillah azza wa jalla, ini adalah imarah al-ma'nawiyah, memakmurkan secara maknawi, yaitu memakmurkan dengan ibadah seperti salat, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah azza wa jalla dan seterusnya. Wa tutraqul masajid wa yuradu biha a'da'us sujud as-sab'ah. Terkadang masjid dimaknai ya a'da'ul sujud as-sab'ah, tujuh anggota tubuh yang digunakan ketika kita bersujud. Wahiyal jabah wal anaf, yaitu dahi dan hidung, ini dianggap satu anggota tubuh. Wal yadan, dua tangan, berarti tiga sekarang. War rukbatan, dua lutut, berarti lima. Waru'usal qadamain, dua ujung kaki, berarti tujuh. Li'annaha tasjudu lillah, wal ayat tashtamilul ma'nayain. Karena tujuh anggota sujud ini, dia digunakan untuk sujud kepada Allah. Jadi masjid, yang dimaksud masjid bisa masjid yang berupa bangunan, dan bisa berupa masjid, maknanya adalah anggota tubuh yang digunakan untuk sujud. Wal ayat tashtamilul al-ma'nayain, dan ayat bisa mencakup kedua maknanya. Naam, wa annal masajida ay al-biqa allati yusalla fiha wa adha as-sujud lillahi azza wa jalla. Bahwa masjid itu yang dimaksud adalah tempat yang dilakukan salat di dalamnya, yaitu masjid yang berupa bangunan, atau juga bisa bermakna, dan juga bisa bermakna tujuh anggota sujud yang seseorang ketika bersujud menggunakan tujuh anggota tubuh tersebut untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat tersebut bisa ditafsirkan dengan makna yang paling umum ini, yaitu mencakup keduanya. Dan ketika seorang ulama, kembali seperti yang kita bahas tadi, ketika seorang ulama memaknai ayat ini hanya masjid yang berupa bangunan, maka tidak masalah kalau itu diniatkan sebagai sebagian dari maknanya, tidak masalah. فلا تدعوا مع الله احد لا تجعلوا هذه المساجد وهذه البقاع محلا للشرك ودعوه غير الله محلا للشرك ودعوه غير الله. Maka janganlah kalian menjadikan masjid itu sebagai tempat berdoa kepada selain Allah. فلا تدعوا مع الله احد, janganlah kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La taj'alu hadhihi al-masajid, janganlah kalian menjadikan masjid-masjid ini sebagai tempat untuk kesyirikan dan berdoa kepada selain Allah. Bal yajibu an tutahhiral masajid minasyirk, atau bisa dibaca bal yajibu an tathural masajid, an tathural masajid minasyirk, wajib untuk kita membersihkan masjid tersebut, menyucikan masjid dari kesyirikan. Fala yakunu fiha kubur, tidak boleh ada kuburan di dalam masjid. Wala yakunu fiha du'a li ghairillah, tidak boleh di dalamnya ada doa kepada selain Allah. Wala yakunu fiha bid'ah wa muhdatsat wa halaqat sufiyah mubtadi'ah, dan tidak boleh ada di dalamnya kebid'ahan dan muhdatsat, perkara yang diada-adakan, dan halaqah sufiyah, yang itu halaqah yang diada-adakan. Seperti ketika misalnya mereka membentuk lingkaran ya, kemudian berkata hu hu hu gitu ya. Maka ini adalah halaqat mubtadi'ah, halaqat bid'iyah, halaqat yang diada-adakan, tidak ada dalilnya. Yajibu an tutahhiral masajid anil bid'ah wasyirki wal ma'asi li'annaha lillahi azza wajal, fala yakunu fiha illa ma yurdillaha azza wajal, fala tad'u ma'allahi ahdan fi hadhil masajid. wajib bagi engkau untuk menyucikan masjid, ya, menyucikan masjid-masjid dari kebid'ahan, dari kesyirikan, dari kemaksiatan, karena masjid-masjid itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa la yakunu fiha illa ma yurdillah. Maka tidak boleh ada di dalamnya kecuali apa yang bisa membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma Allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa, ya, kepada Allah dan juga kepada selain Allah fi hadhil masajid, ya, di dalam masjid tersebut. Akan tapi kalian harus berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw tastakhdimu a'dha'akum bisujudi li ghairillahi azza wa jalla. Jadi kalau makna yang pertama, masjid sebagai bangunan, maka janganlah kalian menjadikan masjid yang berupa bangunan ini sebagai tempat untuk berdoa kepada selain Allah. Atau ketika kita maknai masjid itu adalah 7 anggota tubuh yang digunakan untuk bersujud, maka janganlah gunakan 7 anggota tubuh tersebut untuk bersujud kepada selain Allah Azza wa Jalla. Li'anna hadha syirkun akbar. Karena ini adalah syirik akbar. Kalladhi yasjud lis-sanam aw lil-qabr aw yasjudu lil-wathan hadha yasjudu li-ghairillahi Azza wa Jalla. Karena sujud kepada selain Allah dalam rangka ta'abbud, dalam rangka beribadah, maka itu adalah syirik akbar. Seperti bersujud kepada berhala, bersujud kepada kuburan, bersujud kepada al-wathan. Al-wathan, kuburan yang atau berhala, ya. Tapi wathan tidak hanya berhala. Bedakan antara wathan dan sanam. Sanam itu berhala dari batu misalnya, atau dari pohon. Tapi wathan, semua yang dijadikan seperti berhala. Baik itu kuburan, baik itu macam-macam, ya. Jadi janganlah kita bersujud kepada benda-benda ini. Fahadha yasjudu li ghairillahi azza wa jalla. Atau bersujud kepada selain Allah tidak boleh kita melakukannya apapun itu, ya, karena sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu fi qawlihi fala tad'u ma Allahi ahada amrun bi ikhlasid du'a ilahu wahdah. Maka ayat ini disebutkan di matan Tsalatsatul Usul atau Al-Usul Tsalats. Karena di dalamnya ada perintah untuk mengikhlaskan, memurnikan doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti apa? Doa adalah ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Maka setiap bentuk doa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan, ya. Wa qaluhu ahadan ya'ummu kullam mad'uwin min dunillahi sawa'un kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw syajaran aw hajaran ya'ummu kullam du'iya min dunillahi azza wa jalla fa innahu yakunu syirkan akbar. Maka perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala ahadan fala tad'u ma'allahi ahadan. Ahadan di sini mencakup seluruh apa yang diarahkan doa kepada dia. Segala sesuatu yang orang-orang berdoa kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu wali, baik itu pohon, baik itu batu. Maka masuk dalam kata ahadan di sini, ya'ummu kullaman du'iya min dunillah. Mencakup seluruh apa yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yakunu syirkan akbar, maka ini adalah syirik akbar. Hadza wallahu a'lam. Ya, insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini di pertemuan berikutnya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.